Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du, qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyah qaddasallahu ruhahu. Qawlu Dawud alayhi salam. Qala Ahmad haddathana Sayyar qala haddathana Ja'far qala sami'tu Thabitan yaqul كان داود عليه السلام يطيل الصلاة من الليل فيركع ركعة ثم يرفع رأسه فينظر إلى أديم السماء ثم يقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. لخوت في الله, kita akan melanjutkan dalil-dalil yang telah dimuat oleh Imam Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ijtima'ul Jiyush al-Islamiyah al-Harb al-Mu'tilah wal-Jahmiyah tentang Allah Jalla wa'ala di atas. Beliau menyebutkan terlebih dahulu ayat-ayat Al-Quranul Karim, bahwasanya Allah Jalla wa'ala di atas. Setelah itu beliau menyebutkan perkataan para nabi, dan kita masih dalam pembahasan tentang perkataan para nabi tentang Allah di atas. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, perkataan Daud alaihissalam, berkata Ahmad telah melihatkan kepada kami Sayyar, dia berkata telah melihatkan kepada kami Ja'far, dia berkata aku pernah mendengar Thabit berkata adalah Daud alaihissalam memanjangkan solatnya ketika malam, maka dia melakukan rukuk satu rakaat, kemudian mengangkat kepalanya dari rukuk, kemudian dia melihat ke langit, kemudian berkata ilaika rafa'tu ra'si, kepadamu aku tengadahkan kepalaku ya amiral sama, wahai Tuhan yang makmurkan langit. Ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Nah, waqala ibnu mani' حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يسار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت قال كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء نظر العبيد إلى أربابها. نظر العبيد إلى أربابها. نعم. Ibnu Mani meriwayatkan dengan sanadnya, ya, dari Thabit, berkata Thabit adalah Daud alaihissalam memanjangkan salatnya, kemudian dia rukuk, kemudian bangun mengangkat badannya daripada rukuk, kemudian dia berkata ilaika rafa'tu ra'si ya amirus sama, kepadamu aku tengadahkan kepalaku wahai pemakmur langit, maksudnya Allah, nadhal 'abidi ila arbabiha, bagaimana penglihatan seorang hamba kepada Tuhan yang memiliki langit tersebut. Naam. Qala Ahmad haddatsana Abu Umar ad-Darir qala haddatsana Hamad ibn Salamata an Atha'in ibn Sa'ibi an Nabi Abdullah al-Jadali qala ma rafa Dawud alaihi salam ra'sahu ila as-sama'i ba'da ma asaba al-khati'ata hatta mat. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah Al-Jadali, dia berkata tidaklah Daud alaihissalam pernah mengangkat kepalanya lagi ke langit setelah dia melakukan kesalahan hingga akhirnya dia wafat. Naam. Wa qala Sulaiman ibn Harbin haddatsana Hamad ibn Salamata qala haddatsana Atha ibn Sa'ibi an Abi Abdullah Al-Jadali qala ما رفع داود عليه السلام رأسه إلى السماء بعد الخطية حياء من ربه عز وجل. Ya, dengan riwayat dengan sanadnya dari Abu Abdullah Al-Jadali, dia berkata tidaklah Daud pernah mengangkat kembali kepalanya ke langit setelah dia melakukan kesalahan karena malu daripada Tuhannya Azza wa Jal. Ini semua menunjukkan Daud meyakini Tuhannya di atas. Ya, dan riwayat-riwayat ini adalah riwayat dinukil oleh para tabi'in dari perkataan ahlu kitab yang disebut dengan nama Isra'iliyat. Naam. Ahsanallahu ilaikum qawlu Ibrahim al-Khalil alaihissalam Qara'tu bihadzil ma wardi bikhatti Qara'tu bikhatil ma wardi innallaha awsa ila khalilihi Ibrahim anadul ghina an jami'i khalqi ufidu birahmati ala man asha'a wa biyadi ala man asha'u ala man asha'u wa biyadi al-fadlu wal-judu wal-karamu wa rahmati wasi'at kulla syai'in ilma wa ana khalaqtu ghaira wa ana ghuyurun fahdar an utalli'a min an attali'a min fawqi arshi ala qalbika farran mu'ridan anni mashgulan bi ghairi fa amhiqu ismaka min diwani ahli al-mahabbati min diwani ahli mahabbati wa kun walihan bi dhikri mashgulan bi jalali la yakhfa alayya shay'un fil ardi wala fis samai al-khafiyyu 'indi jahirun. Sekarang kita pindah kepada perkataan Khalilullah Ibrahim alaihissalam tentang Allah di atas. Ya, sebelumnya Daud alaihissalam, sebelumnya lagi Adam, sekarang Ibrahim al-Khalil. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, aku membaca dengan tulisan tangan Al-Mawaddi. Dalamnya ada riwayat, sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepada kekasihnya Ibrahim, ana dhu al-ghani al-ghina, akulah pemilik segala kekayaan, an jami'i khalqi, aku tak butuh kepada seluruh makhlukku, wa fidhu bi rahmati ala man asya, aku limpahkan rahmatku kepada siapa yang kukendaki, wa biyadil fadlu wal judu wal karam, di tanganku lah segala macam karunia, kedermawanan dan kemuliaan, wa rahmati wasiat kulla syai'in ilma, dan rahmatku memenuhi segalanya dengan ilmu, wa ana khalaqtul ghayra, akulah yang telah menciptakan rasa cemburu, wa ana ghayur, dan aku adalah zat yang maha cemburu, fahdhar, waspadalah, berhati-hatilah, an attali'a min fawqi arsi, jangan sampai kulihat engkau wahai hamba dari atas arasku. Ini wajah syahid. Jangan sampai aku melihatmu wahai hamba dari atas arasku, farran mu'ridan anni, engkau berpaling, engkau berlari dariku, mashghulan bighairi, jangan sampai kulihat dari atas arasku engkau sibuk dari selainku, fa amhaqu ismaka min diwani ahli mahabbati, kalau itu kau lakukan, engkau berpaling daripadaku, engkau sibuk dengan selainku, aku akan hapuskan namamu dari catatan orang-orang yang kucintai. Wa kun walihan bidzikri, hendaklah senantiasa engkau basahi lidahmu dengan mengingatku, berzikir padaku, mashghulan bijalali, engkau menyibukkan dengan mengingat keagunganku, la yakhfa alayya syai'un fil ardi wala fis sama', tidak ada yang tersembunyi bagiku di langit maupun di bumi. Al-khafiyu indi jahir, yang tersembunyi bagiku adalah perkara yang jelas. Di sini Ibrahim AS mengatakan tentang Allah berfirman, ana attali'u min fawqi arsy, aku melihat kalian wahai hamba dari atas arasyku. Naam. Qawlu Yusuf alaihi salam, qala Wahbu ibn Munabbih, qalat imra'atul, qala Wahbu ibn Munabbih, قالت امرأة العزيز ليوسف ادخل معي القيطون يعني الستر وقال إن القيطون لا يسترني من ربي. بركات يوسف عليه السلام بركات وهب بن منبه seorang tabi'in. قالت امرأة العزيز ليوسف, بركات إسري العزيز كبر يوسف, udkhul ma'i al-qaytun, yakni as-sitrah, mari masuk ke dalam bilik yang telah kututupi ini. Faqala, maka Yusuf berkata, innal qaytuna la yasturin min rabbih, bilik yang kau tutupi ini tidak dapat menutupi aku daripada penglihatan mata Tuhanku, tak dapat menutupiku daripada Tuhanku. Naam. Qawlu Musa alaihi salam, qala Ahmadu haddathana Abdurrahman عن هشام بن سعد عن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار قال قال موسى عليه السلام يا ربي من أهلك الذين تذلهم من أهلك الذين تذلهم في ظل عرشك قال humul bari'atu aydihim at-tahiratu qulubuhum alladhina yatahabbuna bijalali alladhina idza dzukirtu dzukiru bi wa idza dzukiru dzukirtu bi dzikrihim alladhina yasbiguna al-wudu'a fil makarih yunibuna ila dzikri kama yunibu nusur ila ukuriha wa yuklafuna bihubbi kama yuklafu as-sabiyyu bihubbin nas wa yaghdabuna limaharimi idza istahallat kama yaghdabu an-namru idza hurriba. Berkata Musa alaihissalam, berkata Muhammad dengan sanadnya dari Atha bin Yasar, dia berkata, berkata Musa alaihissalam, ya Rabbi wahai Tuhan, man ahluka alladhina tudilluhum fi dhilli arshik, siapakah kelak keluargamu, maksudnya hamba-hambamu, yang engkau akan naungi mereka kelak di hari kiamat di bawah naungan arasmu. Berkata, Allahumul bari'atu aydihim, mereka lah orang-orang yang tangan mereka suci dari segala macam perkara-perkara yang menumpahkan darah, menzalimi orang. At-tahiratu qulubuhum, yang hati mereka suci. Alladzina yatahabbuna bijalali, mereka lah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku semata. Alladzina idza dzukirtu dzukiru bi, apabila aku disebutkan maka seketika mereka pun diingatkan tentangku. Wa idza dzukiru dzukirtu bidzikrim, apabila mereka disebutkan ya maka aku disebutkan tentang mereka pula. Alladzina yasbiguna alwudu'a fil makarih, mereka lah orang-orang yang menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan mereka tidak menyukainya, ketika dingin contohnya. Wa yunibuna ila dzikri, dan mereka adalah orang senantiasa kembali untuk mengingatku. Kama yunibus an-nusuru ila ukuriha, sebagaimana burung-burung nasar atau elang kembali ke sarang-sarangnya. Wa yaklafuna bihubbi kama yaklafu as-sabiyyu bihubbin nas, dan mereka adalah orang-orang yang di patrikan untuk mencintaiku sebagaimana anak-anak kecil dicintai oleh manusia. Wa yaghdabuna limaharimi, mereka lah orang-orang yang murka apabila apa-apa yang kuharamkan dilanggar. Idza stuhillat kama yaghdabun namru idza hurrib, sebagaimana harimau akan murka ketika dia diserang. Naam. Qaulun nabiyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Ya, tadi perkataan para nabi-nabi tentang Allah di atas. Dalam perkataan Musa disebutkan di sini tentang Allah jalla wa ala yang akan menaungi hamba-hambanya dengan arasy-Nya, dan Allah di atas arasy. Sekarang kita pindah kepada perkataan Nabi SAW. Jika sebelumnya banyak disebutkan daripada riwayat tabi'in daripada Bani Israel atau Israelian, maka kita akan melihat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sunnah-sunnah beliau. Naam. Tabata fi as-sahihaini 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa wa 'indahu faqal 'arsy inna rahmati taglibu ghadabi. Naam. Terdapat dalam hadis Bukhari Muslim sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah, tatkala Allah menciptakan makhluknya maka dia tuliskan dalam kitabnya, maksudnya dalam mahfuz, dan kitab tersebut ada di sisinya di atas arasnya. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku, ya, dan Allah di atas arasnya dan kitabnya ada bersamanya. Nah, wa fi lafdin akhar كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي. Dalam riwayat lainnya, dengan dalam riwayat lainnya, dia telah menulis catatan, ya, atas dirinya bahwasanya catatan tersebut ada di sisinya, yang dalam catatan tersebut termaktub sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. وفي لفظ وهو وضع عنده على العرش. Ya, dalam riwayat lainnya, dan dia ada di sisinya di atas aras. Wa fi lafdhin huwa maktubun 'indahu faqal 'ars. Ya, dalam riwayat lainnya dia tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Wa hadhihi al-alfadhu kulluha fi sahih al-Bukhari. Ya, lafaz-lafaz ini semuanya terdapat dalam Sahih Bukhari. Wa hadithul mi'raj tajawaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajawaza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-samawati sama'an sama'an hatta intaha ila rabbih ta'ala wa qarrabahu wa adnahu wa farada alaihi as-salawatil 50 salatan falam yazal يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه تبارك وتعالى ينزل من عند ربه تعالى إلى عند موسى فيسأله كم فرض عليه فيخبره فيقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فيسعد إلى ربه فيسأله التخفيف. Berikutnya peristiwa Isra Mi'raj. Hadis al-I'raj, ketika Nabi melewati langit yang satu demi satu hingga terakhir ke langit ketujuh, sampailah dia menemui Tuhannya dan Tuhannya mendekatkan dia kepadanya. Allah mendekatkan Nabi kepadanya di atas langit ketujuh dan Allah wajibkan atasnya salat 50 kali ya sehari semalam. Dan dia terus menerus turun antara Musa dan Tuhannya, turun naik antara Musa dan Tuhannya. Yanzilu min inni rabbih ta'ala ila inda Musa. Dia turun dari Allah menuju Musa. Faisaluh Musa bertanya, kam furidha alaihi, berapa banyakkah yang telah diwajibkan atasnya. Fayukhbiruh, Nabi beritahukan Musa. Fayaqulu irji ila rabbik, Musa kembali berkata kepada, pulanglah engkau kembali kepada Tuhanmu. Fas'alhu at-takhfif, mintalah keringanan. Fayas'adu ila rabbihi fayas'alhu at-takhfif, Rasulullah pun naik kembali kepada Tuhannya dan dia minta keringanan sampai akhirnya menjadi 5 kali sehari semalam. Ya, tapi nilainya sama dengan 50 kali. Hiya khamsun wa hiya khamsuna fil ajri. Dia 5 kali sehari semalam tapi 50 kali ganjaran pahalanya. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW naik ke atas untuk berdialog dengan Allah SWT, berarti Allah di atas. Turun kembali, berjumpa Musa di langit kesekian. Kata Musa, berapa kali sekian? Pulanglah kepada Tuhanmu, minta keringanan. Umatku telah kucoba, mereka tak mampu, padahal mereka lebih kuat daripada umatmu. Ya, mintalah kembali kepadanya keringanan. Sampai Nabi mengatakan setelah yang 5 kali, maksudnya setelah diwajibkan 5 kali, sesungguhnya aku malu kembali kepada Tuhanku. Kata Musa, kembalilah, tak sanggup umat menerima kali sehari semalam. Akhirnya kata Allah, la yubaddalu qawladayya, tak lagi bisa digantikan. Hiya khamsun wa hiya khamsuna fil ajri, memang dia 5 kali sehari semalam tapi 50 kali ganjarannya. Hadis ini menunjukkan Allah di atas. Nabi berdialog dengan Allah langsung tanpa perantara. Bagi orang-orang yang mengingkari Allah di atas, untuk apa Nabi naik ke atas kalau bukan untuk berjumpa Allah dalam mengambil salat, perintah salat? Cuma Nabi SAW menurut jumhurul ulama memang tidak melihat Allah karena Allah dihijabi dengan cahaya. Tapi Nabi berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara. Kalaulah Musa dikatakan kalimullah, maka Nabi kita juga dapat dikatakan sebagai kalimullah, berbicara tanpa perantara. Berkali-kali Rasulullah turun dari Allah ke Musa, dari Allah ke Musa, naik lagi dari Musa ke Allah. Ini menunjukkan Allah di atas. Ya, tiap hari mereka getol memperingati peringatan apa? Isra Mi'raj. Mengapa mereka tolak? Allah di atas. Nabi itu ke atas jumpa siapa? Sampai ke Sidratul Muntaha jumpa apa? Jumpa siapa? Mengambil perintah dari siapa? Subhanallah. Tapi itulah akal ketika telah menyeleweng daripada fitrahnya. Naam. وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه بصره من خلقه. Dalam Sahih Muslim juga dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri tengah-tengah kami berpidato. Ya. dengan lima perkara. Beliau bersabda, innallaha la yanam, Tuhan Allah itu tidak pernah tidur. Wala yanbaghi lahu an yanam, tak layak dia Tuhan dan dia tidur. Tak layak Tuhan itu tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'u, dialah yang mengangkat timbangan dan menurunkannya. Ya, timbangan keadilan dia angkat. Dengan timbangan tersebut dia angkat sebagian manusia, dia turunkan sebagian manusia, dia muliakan sebagian manusia, dia hinakan sebagian manusia. Ya, dia angkat harga pasar menjadi tinggi, dia rendahkan harga pasar. Dia angkat derajat sebagian orang, dia rendahkan sebagian orang. Ya, yarfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Senantiasa diangkat kepadanya amalan-amalan dikerjakan di siang hari oleh manusia sebelum datang amalan malam. Asar tadi, setiap saat asar, malaikat-malaikat siang mengangkat amalan kita kepada Allah Jalla wa'ala sebelum datang malam. Wa amalun nahari qabla amalil lail, dan akan diangkat malaikat pula segala macam amalan-amalan ya siang hari sebelum datang amalan malam. Sebelumnya amalan malam, sebelum datang amalan siang. Hijabuhun nur, dia dihijabi dengan cahaya. Lau kasyafahu, sekiranya hijab itu dia singkap, la ahraqat subuhat wajhihi, niscaya akan membakarlah cahaya yang menutupi wajahnya. Mantaha ilaihi basarun khalqi, penglihatan makhluk yang melihat kepadanya. Itulah sebabnya Musa alaihissalam tak mampu melihat Allah Jalla wa'ala karena dihijabi dengan cahaya. Allah singkat cahayanya kepada gunung, seketika gunung itu pun hancur runtuh. Ya, maka Musa pun jatuh pingsan. Di dunia kita tak bisa melihat Allah dengan mata kepala kita. Nanti Allah akan berikan kita kesempatan melihatnya di hari kiamat dengan mata kepala kita. Allah yang maha gaib akan menjadi nyata kelak di hari kiamat, akan berbicara dengan kita min ghairi turjuman, tanpa perantara. Kalaulah seorang hamba mukmin, Allah berbicara dengannya secara tertutup, Allah singkaplah ketika itu kesalahan-kesalahannya dan diakui, kemudian Allah ampunkan dosa-dosanya. Adapun orang-orang fasik, kafir, Allah akan sidang di hadapan khalayak ramai, akan dipermalukan mereka, dikatakan haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim, itu inilah orang-orang dahulu berdusta atas nama Tuhan mereka. Ya, jadi hadis ini menunjukkan Allah di atas karena diangkat kepada Allah amalan siang sebelum datang malam, dan begitu pula sebaliknya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih. Kepadanya lah naik segala macam perkataan yang baik-baik dan amal saleh. Itu dalam Al-Qur'an Karim. Kepada Allah ilaihi yas'adu, naik, menunjukkan Allah mana? Di atas. Diangkat segala macam doa-doa kita ke atas. Zikir-zikir kita diangkat ke atas, baca Quran kita, semua amalan diangkat pula ke atas. Naam. Wa fi musnadil harithi ibni Abi Usamata min hadithi Abi Qurratin an Malikin an Ziyadin an Ziyad ibn Sa'd. Min hadithi Abi Qurrata. Min hadithi Abi Qurrata an Malikin an Ziyad ibn Sa'din. Qala hadasana Abu Zubair. Qala sami'tu Jabir ibn Abdillah yaqul. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم ودعي كل أناس بإمامهم فجئنا آخر الناس فيقول فجئنا آخر الناس فيقول قائل الناس من هذه الأمة قال ويشرف إلينا الناس ويقال هذه الأمة الأمينة هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا محمد في أمته وينادي مناد إنكم الآخرون الأولون قال حسبك. Dalam Musnad Al-Harith bin Abi Usamah dari hadis Abu Qurrah dari Malik dari Ziyad bin Sa'ad, dia berkata, Abu Zubair menceritakan kepada kami, dia berkata, aku pernah mendengar Jabirah, sami'tu Jabirah ibn Abdullah, aku pernah mendengar sahabat Nabi Jabir bin Abdullah berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Kata Jabir, aku pernah mendengar Nabi bersabda, Jika kana yaumul qiyamati jumi'atil umam, jika datang hari kiamat akan dikumpulkanlah setiap umat, wa du'ya kullu unasin bi imamihim, setiap umat akan dipanggil bersama pemimpin mereka dari nabi, bersama nabi-nabi mereka, Faji'na akhiran nas. Maka kami pun mendatang, maka kita pun, kami maksudnya kaum mukminin, kami pun datang sebagai orang yang paling terakhir, umat yang paling terakhir. Fayaqulu qa'ilun nas, sebagian orang-orang berkata, man hadhil umma, umat siapa ini yang paling banyak ini? Qala wa yusyrifu ilayna nas, dan orang-orang pun memandang kepada kami. Fayuqalu, maka dijawablah, hadhil ummatul aminah, inilah umat yang amanah, ya, yang dipercaya mengemban agama nabinya. Hadhihi ummatu Muhammad, inilah umat Muhammad, wa hadha Muhammadun fi ummati, dan lihatlah ini Muhammad di tengah-tengah umatnya. Ini menunjukkan kita akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengikuti Nabi sunnahnya. Sekarang beliau telah meninggal, kadang-kadang kita rindu ingin menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah taala jika tak bertemu dalam tidur kita, dalam bentuk mimpi Allah pertemukan nanti di hari kiamat. Inilah umat, inilah Muhammad di tengah-tengah umatnya. Fayunadi munadin, maka diserukan oleh seorang penyeru, innakumul akhirunal awal, memang kalian umat terakhir tapi kalianlah umat yang terdepan. Naam. Qala fanati fanakhatta fanatakhatta fanatakhatta riqaban nasi hatta nakuna aqrabun nasi ila Allahi manzilatan, hatta nakuna aqraba, hatta nakuna aqraban nasi ila Allahi manzilatan, thumma yud'an nas kullu unasin bi imamihim. Hasbuka. Fanati, kami pun datang, karena kan dikatakan kalianlah umat paling terakhir tapi kalian yang paling awal untuk dimulai persidangan. Fanatakhatta riqaban nas, kami pun melangkahi leher-leher manusia yang sedang duduk. Hatta nakuna aqraban nas ila Allahi manzilah, kamilah yang paling dekat di antara manusia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thumma yud'an nas, kemudian setelah itu diserulah setiap manusia, kullu unasin bi imamihim, setiap manusia dipanggil dengan nabinya. Naam. Fatud'al yahudu fayuqalu man antum, fayaqulun nahnu al-yahud, fayuqalu man nabiyyukum, fayaquluna nabiyyuna Musa alaihi salam, fayaqulu ma kitabukum, fayaquluna kitabuna at-taurah, fayaqulu ma ta'budun, fayaquluna na'budu Uzairan wa na'budu Allah. Naam. Kemudian fatud al-yahud, diserulah kaum Yahudi, fayuqalu man antum, ditanyakan kalian ini siapa? Fayaquluna, berkatalah kaum Yahudi, nahnu al-yahud, kami adalah orang-orang Yahudi. Fayuqalu man nabiyukum, siapa nabi kalian, ditanya kepada mereka. Fayaquluna nabiyuna Musa alaihi salam, mereka menjawab nabi kami Musa. Dan ditanya lagi, ma kitabukum, apa kitab kalian? Fayaquluna kitabuna Taurat, mereka menjawab kitab kami Taurat. Fayaqulu ma ta'budun, ya, fayaqulu ma ta'budun, kembali orang bertanya, apa yang kalian sembah? Fayaquluna, mereka pun menjawab, na'budu Uzairan wa na'budu Allah, kami menyembah Uzair dan kami pun menyembah Allah. Sebagaimana Allah melalui Al-Quran, waqalatil yahudu Uzair ibn Allah, berkata Yahudi, Uzair itu anak Allah, putra Allah. Waqalatil Nasara al-Masih ibn Allah, berkata kaum Nasara, al-Masih Isa bin Maryam adalah putra Allah. Naam. Fayaqulu al-malau hawlahum, usluku bihim fi jahannam. Nah, maka berkatalah orang-orang di sekitar mereka, usluku bihim fi jahannam, giringlah mereka semua ke neraka jahannam, karena mereka menyembah Uzair. Nah, di samping Allah. Thumma tud'an nasara, fayaqulu man antum, fayaquluna nahnu an-nasara, fayaqulu man nabiyyukum, fayaquluna nabiyyuna Isa alaihi salam, fayaqulu ma kitabukum, fayaquluna kitabuna al-Injil, fayaqulu ma ta'budun, fayaquluna na'budu Isa, fayaqulu li Isa. Kemudian thumma tud'an nasara, kemudian dipanggillah kaum Nasara dan dikatakan kan siapa? Mereka menjawab kami kaum Nasara, kami Nasara. Siapa nabi kalian? Mereka menjawab nabi kami Isa. Apa kitab kalian? Mereka menjawab kitab kami Injil. Tanya lagi, siapa yang kalian sembah? Mereka mengatakan, kami menyembah Isa. Fayaqulu Isa, maka Allah berkata kepada Isa, ya Isa, wahai Isa. Naam. Fayaqulu Isa, ya Isa, anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka antal 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Maka dikatakan oleh Allah kepada Isa, ya Isa, apakah engkau dahulu berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan dari selain Allah SWT? Apakah engkau dahulu menyuruh mereka menyembah dirimu dan ibumu untuk mengatakan engkau dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah SWT? Maka Isa berkata, subhanaka, maksudnya engkau Tuhan. Tak layak aku berkata apa yang tidak aku memiliki hak padanya. Apabila aku katakan dia, maka engkau pasti telah mengetahuinya. Karena engkau mengetahui apa yang terdapat dalam diriku, sementara aku tak tahu apa yang terdapat dalam dirimu. Engkaulah Tuhan yang mengetahui segala perkara gaib. Taklah kuatakan kepada mereka, wahai Tuhan, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah semata, dialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Dan aku menjadi saksi atas mereka tatkala aku ada di tengah-tengah mereka. Tatkala engkau telah mewafatkan aku, maka engkaulah yang menjadi pengawas bagi mereka, dan engkau atas segala sesuatu maha menyaksikan. Jika engkau mengazab mereka, wahai Tuhan, sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu jua. Jika kau ampuni mereka, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang perkasa lagi maha bijaksana. Ini yang akan dikatakan Isa nanti di hari kiamat. Naam. Tsumma yud'a kullu unasin bi imamihim wa ma kanu ya'budun. Tsumma yasrakhu sarih ayyuhan nas man kana ya'budu ilahan falyattabi'hu taqaddamahum alihatahum. Alihatuhum aliyatuhum fiha al-khashabu wal-hijaratu wa fiha al-shamsu wal-qamaru wa fihi ad-dajjalu hatta yabqa al-muslimuna fayaqifu alayhim fayaqul man antum fayaquluna nahnu al-muslimun qala khayru ismin wa khayru ismin qala khayru ismin wa khayru da'iyah fayaqul man nabiyyukum fayaquluna Muhammad fayaqulu ma kitabukum fayaquluna al-Qur'an fayaqulu ma ta'budun fayaquluna na'budullaha wahda la syarika la qala sayanfa'ukum dzalika in shadaqtum. Kemudian setiap umat kembali diseru dengan nabinya, dan setiap umat diseru dengan apa yang mereka sembah. Kemudian berteriaklah seorang penyuruh, wahai manusia, barang siapa yang dahulu menyembah satu Tuhan, hendaklah dia mengikuti Tuhannya masing-masing. Maka Tuhan-Tuhan mereka yang terdepan, Tuhan-Tuhan itu ada dalam bentuk kayu, ada yang dalam bentuk batu, ada yang dalam bentuk matahari, bulan, bintang, dajjal. Masing-masing ikut Tuhannya. Tinggallah kaum muslimin. Maka penanya itu pun bertanya, kalian ini siapa? Mereka menjawab, kami kaum muslimin. Berkatalah malaikat yang bertanya, atau berkatalah orang yang berkatalah yang menyuruh tersebut, sebaik-baik nama adalah nama kalian, sebaik-baik yang disuruh adalah kalian. Siapa nabi kalian? Maka mereka menjawab, nabi kami Muhammad. Ditanya lagi, apa kitab kalian? Mereka menjawab, kitab kami Quran. Ditanya lagi, siapa yang kalian sembah? Mereka menjawab, kami menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Ini umat Islam. Nasara tersesat menyembah Isa, Yahudi tersesat menyembah Uzair. Maka berkatalah penyeru tersebut, sayanfa'ukum dzalika in shadaqtum. Kalau kalian jujur, perkataan kalian akan bermanfaat bagi kalian. Naam. Qalu hadha yawmuna alladhi wa'idna. Fayaqulu ata'rifuna Allah in ra'aytumuhu? Fayaquluna na'am. Fayaqulu wa kayfa ta'rifunahu wa lam tarawhu? Fayaquluna na'lamu annahu la 'idla lahu. Qala fayatajalla lahum tabaraka wa ta'ala fayaquluna anta rabbuna tabarakat asma'uka anta rabbuna tabarakat asma'uka wa yakhiruna lahu sujjadan thumma yamdi an-nur bi ahlih. Kemudian berkatalah mereka, hadza, berkatalah kaum muslimin, hadza yaumun alladzi wa'idna, inilah hari kami dijanjikan Allah jalla wa ala akan bertemu dengan dia, berjumpa dengannya. Maka bertanyalah penyeru tersebut, tahukah kalian Allah SWT jika kalian melihatnya? Mereka menjawab, ya, kami pastikan tahu. Bertanyalah penyeru tersebut, bagaimana kalian tahu padahal kan belum pernah melihatnya? Kata mereka, kami mengetahui dia adalah Tuhan yang tak akan pernah ada yang serupa dengannya, yang menyamainya. Qala fayatajalla lahum tabaraka ta'ala. Setelah itu, maka Tuhan Allah Jalla wa'ala pun menampakkan dirinya untuk mereka. Subhanahu wa ta'ala. Fayaquluna, seketika mereka pun tahu berkata, anta rabbuna, engkaulah Tuhan kami, kami menunggu engkau. Subhanallah, setiap umat bersama Tuhannya dikumpulkan, setiap umat mengikuti Tuhannya ke neraka. Tinggallah kaum mukminin dan mapriwat dan kaum munafikin. Tapi kaum munafikin tak mampu sujud ketika Allah menyingkap betisnya, seketika mereka jatuh tersungkur. Ya, ditanya kepada kaum ini, siapa lagi yang tunggu? Mereka mengatakan, kami menunggu Tuhan kami di sini sampai datang kepada kami. Allahu Akbar. Datanglah Tuhan mereka, mereka pun berkata, tabarak, tabarakat asma'uk, sungguh berkah nama-nama Tuhan, wa yakhiruna lahu sujjada. Seketika mereka pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumayyam bin nuru bi ahli, kemudian setelah itu cahaya pun berjalan membawa pemiliknya menuju sirat, menyeberangi sirat. Hadis dari Imam Dalqutni. Naam. Ya, jam berapa sisanya? Ya, terus satu paragraf lagi lah. Ahsanallahu ilaikum. Wadakar al-Bukhari fi kitab at-tawhidi min sahihihi hadithu Anasin radiyallahu anhu hadithul Isra'i wa qala fihim thumma ala bihi ya'ni Jibra'il fauqa dhalika bima la ya'lamuhu ilallah hatta jawaza sidratal muntaha wadana al-jabbaru rabbul izzati fatadalla حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه فيما أوحى إليه خمسين صلاة ثم حبط حتى بلغ موسى فاهتبسه فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك قال عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت فعلى به إلى الجبار تبارك وتعالى فقال وهو مكانه يا ربي خفف عنا وذكر الحديث dalam kitab Imam Bukhari dalam sahihnya dalam kitab التوحيد. Ya, dari hadis Anas radhiyallahu anhu dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi SAW, dalamnya berkata Rasulullah, "Tsumma 'ala bihi yani Jibril fawqa dhalik." Diriwayatkan bahwa Jibril membawa Nabi ke atas. "Bima la ya'lamu illallah hatta jawaza Sidratul Muntaha." Terus melewati langit demi langit sampailah ke tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Sidrah secara bahasa pohon. Pohon sidrah, pohon bidara. Ya, Allah alam apa maksudnya Sidratul Muntaha, itulah terakhir tempat makhluk yang Nabi SAW sampai kepadanya. Wadana al-jabbaru rabbul izzati fatadalla, atau wadana al-jabbaru rabbul izzati fatadalla. Ya, maka mendekatlah Tuhannya kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana minhu qaba qawsin, sudah begitu dekat antara dia dan Tuhannya hanya satu tombak atau dua tombak saja. Maka Allah mewahyukan kepadanya apa yang dia wahyukan berupa 50 kali salat sehari semalam. Kemudian Nabi pun turun. Sampailah berjumpa Musa, Musa pun menahannya, kemudian bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu?" Menjawab Rasulullah, "Dia perintahkan kepadaku salat 50 kali sehari semalam." Kata Musa, "Sesungguhnya umatmu tak akan mampu melakukannya. Kembalilah minta kepadanya keringanan." Maka Nabi bertanya kepada Jibril sambil menoleh kepadanya. Ya, kata Jibril, ya, mintalah. Maka dia pun kembali naik ke atas kepada Tuhannya, Tabaraka Ta'ala. Ya, wa huwa makanahu, dan Allah Subhanahu wa taala pada posisinya, ya Rabbi khafif anna, Tuhan ringankanlah bagi kami, sampai akhir hadis menjadi 5 kali sehari semalam. Ini menunjukkan Allah di atas. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kitab ini di kesempatan yang akan datang. Kita lihat ada 2 soal masuk ini. Ustaz, izin bertanya, jika orang tua membelikan mahar dengan jual beli kredit riba dan anak ingin bayar angsuran setiap bulannya, ya, apakah anak juga dapat dosa riba, Ustaz? Pada awalnya anak tidak tahu dan tidak ikut akad. Mohon solusinya, Ustaz. Apabila anda tak tahu, anda tak berdosa, tapi anda wajib ingatkan orang tua bahwasanya perkara yang sifatnya terlaknat, berdosa, haram, agar orang tua bertobat, agar orang tua ya sadar dan berniat tidak mengulangi, kembali menyesal. Ya, kemudian adalah anda berupaya untuk membayarnya tanpa dengan bunga. Ya, andai kata ada bunganya, bunganya itu bermasalah. Tapi hukum asal beli kredit boleh-boleh saja selama tidak ada denda. Kalau andai kata orang tua membeli mahar, ya sifatnya denda, tentunya barang-barang yang harus yang dapat dibeli secara tunda. Adapun emas tak bisa dibeli tunda. Membelikan mahar emas, cincin tentunya dibayar tunai, boleh. Tapi andai kata dibayar cicil, tak boleh. Ini adalah komoditi ribawi, emas, perak dan semacamnya. Jadi apabila dia sifatnya itu emas, dibelikan mahar dalam bentuk emas, tak boleh tunda. Harus cash. Ya, jika dicicil maka berdosa, namanya riba. Ya, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Andai kata bisa dikeskan, dikeskan segera. Ya, andai kata bisa dihapuskan bunga-bunganya, dihapuskan. Jika tak mampu, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesallah, bertobatlah. Jika ada orang kafir bertanya, mengapa Tuhan kalian tak bisa dilihat di dunia? Katakan karena lemahnya manusia di dunia sehingga tak dapat melihat Tuhannya, karena begitu sempurnanya Tuhan kami, bukan sebagaimana Tuhan kalian. Ada yang rambutnya gondrong, jenggot berjenggot, kalian tak berjenggot lagi. Ya, Tuhan kalian setengah bugil, ya bisa dilihat. Payah dibedakan antara kalian dengan Tuhan kalian, entah mana satu, Tuhan dengan hamba. Tuhan kami tak sama dengan hamba. Ya, tak dapat dilihat di dunia karena lemahnya mata kami. Jangankan kami, Nabi Musa pun tak mampu melihatnya, tapi nanti Allah berikan kekuatan kepada kami untuk melihatnya di hari kiamat. Ya, itu jawabannya. Allah Ta'ala alam. Ada lagi ya? Demikian. Oh, ini ada satu lagi nih. Lipat-lipat kecil. Ustaz, di manakah Lauh Mahfuz letakkan langsung? Allah Ta'ala alam. Ya, di sisinya, di atas arasnya. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.